بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه الإمام العلامة الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله yang dimana kita telah sampai kepada firman Allah إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون yaitu pada penciptaan langit dan bumi serta pada perbedaan malam dan siang kemudian bagaimana kapal-kapal itu berjalan di atas lautan yang membawa manfaat untuk manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit daripada air yang kemudian menghidupkan dengan air tersebut bumi setelah sebelumnya mati. Kemudian Allah pun sebarkan di bumi tersebut binatang-binatang melata serta Allah atur angin-angin dan juga awan. Maka itu diatur antara langit dan bumi yang demikian ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka-mereka yang berakal. Maka di dalam ayat ini sebagaimana telah lalu beliau Al-Imam Sa'di menjelaskan di dalam ayat ini terdapat dalil secara rinci, dalil secara tafsil atas kekuasaan Allah yang dengan itu semua menunjukkan kepada kita ialah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menciptakan. Dan karena itu semualah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Artinya bukan terbatas pada rububiyahnya saja, akan tetapi termasuk padanya pada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala Al-Imam Sa'di rahimahullah wa fi tasrifir riyah, yaitu pada potongan firman Allah, Allah mengatur angin. Allah mengatur angin baridatan wa harrah wa januban wa shimalan wa syarqan wa daburan. Angin-angin yang sifatnya ada yang dingin, ada yang panas, ada yang datangnya dari selatan, ada yang dari utara, dari timur, dan ada yang berbalik dari arahnya, dari arah barat. Ya. Fa'ala kulli hal, ya, ini adalah di antara nama-nama angin yang disebutkan oleh beliau atau jenis-jenis angin itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau sebutkan ini adalah jenis-jenis angin baridah, ya, angin yang dingin yang membawa kesejukan. Angin tersebut disebut dengan apa? Dengan harjaf ar-rih. Ya, al-harjaf yaitu angin yang membawa hawa dingin. Atau juga biasa disebut harba, ya. Biasa disebut apa? Harba. Begitu juga ada angin yang membawa hawa panas. Angin yang membawa hawa panas ini biasa disebut oleh orang-orang Arab, ya, dengan angin na'ijah, ya. An-na'ijah. Itu angin yang membawa hawa panas. Begitu juga januban, angin yang datang dari arah selatan. Ya, yang datang dari arah selatan, angin tersebut disebut apa? Na'ami. Ya, disebut na'ami. Wa shimalan, dan yang datangnya dari utara. Ya, angin tersebut disebut angin shimal. Yang datangnya dari kutub utara, berjalan dia sampai ke kutub selatan. Kemudian syarqan, yaitu yang datang dari timur. Ada angin yang datang dari arah timur. Angin tersebut biasa disebut dengan soba. Ya, biasa disebut dengan apa? As-soba, dengan sob. Wadaburan, ya, yaitu yang datang dari arah barat disebut dabur. Ya, demikian namanya disebut itu dabur. Qala wa baina dzalika, dan masih banyak lagi, ya. Masih banyak lagi istilah-istilah angin yang disebutkan dan biasa dipanggil dengan nama-nama tersebut oleh orang-orang Arab. Termasuk ada angin yang bawa hawa yang sangat keras, tidak nyaman. Angin tersebut disebut apa? Zahikah. Ya, disebut zahikah. Dan kemudian ada angin yang membawa apa? Yang membawa tanah. Disebut apa? Adz-Dzariyat. Dalam Al-Qur'an terdapat surat yang disebut dengan Adz-Dzariyat. Angin tersebut adalah angin yang membawa turab, atau biasa disebut juga Ar-Ramisat. Ada angin yang menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya, angin tersebut disebut apa? Disebut aqim, rihal aqim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa fi 'adin, pada kaum 'ad, id arsalna 'alaihim rihal aqim. Ketika kami kirimkan, kami utus kepada mereka angin yang membinasakan. Fa'ala kulli hal. Qala wa baina dzalika, antara itu semua angin-angin tersebut, taratan tuthirus sahab, terkadang angin-angin ini mempengaruhi awan. Wa taratan tu'lifu bainahu, dan terkadang menyatukan antara awan satu dengan yang lain. Wa taratan tulhiquhu, dan terkadang angin-angin tersebut mengikuti awan tadi. Wa taratan taduruhu, terkadang dia membalikkan. Wa taratan tumazziquhu, dan terkadang angin tersebut mencabik-cabik, yaitu memecah awan-awan yang ada. Wa tuzilu dharruhu, dan dia akan menghilangkan dharar yang datang dari awan tersebut. Karena awan terkadang kan membawa dharar, terkadang dia mengeluarkan petir dan lain sebagainya. Qala wa taratan takunu rahmatan, dan terkadang angin ini membawa rahmah, membawa kasih sayang, membuat mereka nyaman, artinya mendatangkan manfaat. Naam. Wa taratan tursil bil azab, dan terkadang angin tersebut diutus oleh Allah untuk memberikan azab. Sebagaimana ayat tadi pada kaum 'ad, Allah mengirim angin yang disebut dengan apa? yang disebut dengan aqim. Ya. Begitu juga itu semua barakallahu fikum disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ya, azab tidaklah Allah berikan kecuali karena dosa-dosa Bani Adam, karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, apa yang kita lakukan dengan badan kita. Hati-hati, terkadang itu semua menjadi sebab turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah terjadi ya, pada umat-umat sebelum kita telah terjadi. Bahkan pada umat ini pun sebagian mereka tidak sadar bahwasanya mereka telah diazab oleh Allah terkadang dengan angin itu sendiri. Kullan akhadna bi dzambih, kata Allah. Masing-masing kami azab mereka karena sebab dosa-dosanya. Minhum, di antara mereka kami utus hasibah. Kami utus badai, angin yang membawa bebatuan, ya. Merusak. Merusak sebagai azab bagi mereka. Maka angin ini diantara tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk menghancurkan suatu kaum, maka sekejap Allah akan hancurkan kaum tersebut. Dan terkadang Allah jadikan angin ini sebagai apa? Sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Apakah mereka mau bersyukur atau mereka kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faman alladhi sarafaha, faman alladhi sarafaha hadha at-tasrif wa awda'a fiha min manafi'il 'ibad ma la yastaghnuna 'anhu. Siapa, kata beliau, yang mengurus dan mengatur ini semua, dan siapa yang telah meletakkan pada angin-angin tersebut manfaat bagi hamba-hamba ini, yang mereka tidak bisa terlepas daripada angin tersebut. Bayangkan, bisa dibayangkan, satu hari saja ketika Allah subhanahu wa ta'ala tahan angin, artinya tidak ada angin sedikit pun di sekitar kita, apa yang akan dirasakan oleh manusia? Mereka akan merasakan bagaimana panasnya cuaca, bagaimana kebutuhan mereka tidak terpenuhi, karena terkadang angin ini menyebabkan apa? Menyebabkan tanaman-tanaman yang berbuah. Terkadang angin ini menyebabkan pakaian manusia kering. Ya. Angin, panas ataupun dingin. Ketika ada angin, maka di sana akan membantu kita dalam mengeringkan pakaian yang sudah kita cuci dan kita jemur. Dan badan kita pun butuh. Allah subhanahu wa ta'ala atur itu semua sebagai kebutuhan bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa terlepas dari perkara tersebut. Ya, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita angin yang kita bisa merasakan bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lewat angin tersebut. Qala wa sakharaha liya'ishu fiha, dan Allah atur angin-angin tersebut sehingga manusia hidup padanya, hidup dengannya. Jami'il hayawanat wa tasluhul abdan wa tuslihul abdan wal asyjar wal hubub wan nawabit illa al-azizil hakim. Dan diatur ya, untuk manusia, untuk seluruh yang hidup dari binatang-binatang, untuk memperbaiki badan, untuk memperbaiki pepohonan, untuk memperbaiki biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Maka itu semua tidak diatur kecuali al-aziz al-hakim ar-rahim al-latih bi'ibadihi al-mustahik likulli dhullin wa khudu'in wa muhabbatin wa inabatin wa ibadah. Maka tidak lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha al-aziz. Ya. Di antara nama Allah adalah al-aziz. yaitu yang zu'izzah, yang memiliki kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki kekuatan. Begitu juga al-hakim, yang maha bijaksana, yang maha bijaksana. Al-aziz, yang memiliki kekuatan yang tidak dihinakan oleh siapapun, ya, karena Allah yang mengatur itu semua. Sehingga pada angin tersebut banyak hal yang bisa kita manfaatkan, dan terkadang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita teguran ataupun azab lewat angin-angin tersebut. Dan juga al-hakim, karena kehakiman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatur setiap perkara. Allah mengatur setiap perkara karena bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka setiap itu diatur oleh Allah untuk maslahat bagi makhluk yang Allah ciptakan. Begitu juga Al-Latif, ya, Ar-Rahim, yang maha pengasih. Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan rahmah, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya, tidaklah setiap yang diciptakan oleh Allah pasti Allah subhanahu wa ta'ala ikutkan bersamanya rizkinya. Mu'minuhum wa kafiruhum, yang beriman ataupun yang kafir. Dan mereka pun mengambil manfaat dari apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah menciptakan lautan, mereka mengambil manfaat dari ikan-ikannya. Begitu juga dari apa yang ada di dalamnya. Begitu juga mereka mengambil manfaat daripada langit, yang hidup di langit tersebut makhluk-makhluk yang mungkin dimanfaatkan pula oleh mereka yang ada di bumi. Begitu juga mereka mengambil manfaat dari binatang-binatang yang Allah ciptakan berputar, ya. Binatang tersebut dimakan oleh manusia dan dimakan oleh sebagian binatang yang lain dan seterusnya. Maka semua mengambil manfaat dari apa yang Allah ciptakan. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, yang maha pengasih dan juga sayang kepada hamba ini. Oleh karenanya, di antara asar, di antara dampak daripada kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan melarang. Dan di antara bentuk daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan, berbuat baik dan menyayangi serta mengasihi orang lain. Ya, ini adalah bentuk rahmat Allah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada ibadallah, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-latif, begitu juga Allah yang mengatur itu semua, karena Allah adalah maha lembut kepada hambanya, yang mengetahui daqa'iq al-umur, yang mengetahui perkara-perkara yang paling lembut kita tidak tahu, akan tetapi Allah tahu, ya. Yang mengetahui khafaya, perkara-perkara yang tidak nampak bagi makhluk, baik makhluk yang sir, yang tidak kita lihat seperti jin dan lain sebagainya, ataupun manusia yang lain, akan tetapi Allah maha tahu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak tertutupi bagi Allah sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Maka itu semua barakallahu fikum bentuk daripada pengaturan Allah kepada hambanya. Maka dengan itu mustahik, ya, hamba-hamba ini mustahik likulli dhullin wa khudu, berhak mereka untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pengaturan Allah yang amat sangat luar biasa. Wa inabatin, dan dengan itu konsekuensinya berhak sekali hamba ini untuk berinabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inabah adalah taubat, ya. Taubat yang nasuh, yang betul-betul dibarengi dengan nadam, dibarengi dengan penyesalan yang kuat. Disebut apa? Inabah. Wa anibu ila rabbikum, kata Allah. Berinabahlah kalian, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Ketika kita sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sayang kepada kita, betul-betul peduli kepada kita, maka dari situ sangat-sangat berhak untuk kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubah, memperbanyak inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa ibadatin. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk kita ibadahi. Artinya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya pada pengaturan angin saja, akan tetapi seluruh perincian yang disebutkan dalam ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang benar yang berhak untuk diibadai kecuali Ia. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Qala wa fi taskhiris sahab bainas sama'i wal ard. Begitu juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur awan antara langit dan bumi. Luar biasa, ya. Bagi mereka yang pernah melihat awan dari jarak dekat, luar biasa. Kepulan, ya, seperti asap, ibarat asap, yaitu kumpulan awan yang luar biasa. Dan terkadang subhanallah, akal sehat manusia tidak bisa mencerna bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan awan-awan tersebut. Ala khiffatih wa latafatih yahmilu al-ma' al-kathir fayasukuhu Allah ila haythu sya'a fayuhyi bihi al-bilad wal-ibad wa yurwi at-tulul wal-wihad. Dengan ringannya dan lembutnya awan-awan tersebut, ringan sekali. Mungkin ketika kita berada di dekatnya, kita pegang, kita seolah-olah tidak bisa untuk memegang awan tersebut. Akan tetapi dengan itu semua, yahmil al-ma' al-kathir, awan tersebut membawa air yang banyak yang kemudian turun dari awan-awan tadi, hujan. Subhanallah, akal sehat manusia tidak bisa mencerna hal itu. Maka kita kembalikan bahwasanya Allah yang mengatur itu semua. Maka Allah pun arahkan kemana saja yang dikehendaki, yang kemudian fayuhyi bihil bilad, air hujan tersebut menghidupkan negeri-negeri di tempat kita, di tempat yang lain, dari seluruh penjuru dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu sebagai maslahat bagi al-ibad, bagi manusia. Fa'ala kulli hal. Itulah lalu, ya, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah berikan manfaat dan barokah dari air hujan yang Allah turunkan, sehingga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika turun hujan mengeluarkan sebagian badannya dan menyatakan innahu hadithu ahdin birabbih. Ini adalah baru datang dari Rabbnya. Maka dalam rangka bertabarruk dengan air tersebut, maka dikenakan sebagian badannya. Fayuhyi bihil bilad wal ibad. Ya. Bentuk air hujan tersebut menghidupkan negeri dan menghidupkan hamba-hamba ini dengan ditumbuhkannya tanaman-tanaman. Ya. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, kata Allah. Kami turunkan air hujan yang berbarakah, kemudian kami pun tumbuhkan dengannya pepohonan, tanaman-tanaman, dan juga biji-bijian yang siap untuk dipanen. Maka mereka pun memanfaatkan, ya, tanaman-tanaman tadi, mengambil manfaat daripada air tersebut, dan manfaatnya kembali kepada manusia. Dan di antara yang paling mulia dari ciptaan Allah adalah Bani Adam, karena Allah berikan kepada mereka akal, ya. Allah berikan kepada Bani Adam akal sehat. Dalam sekian ayat sering kita baca Allah menyatakan la'allakum ta'qilun, tafakkarun, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita manusia ini diberikan kemuliaan Allah dengan akal sehat mereka. Dan akal yang sehat, akal yang sejati, ini tidak akan pernah melawan dalil. Tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika ada seseorang yang menyatakan, oh ini pakai akal. Definisi akal dalam Islam berbeda dengan akal yang kita fahami. Ya. Maka ketika Anda katakan dia menyelisih syariat, kemudian Anda anggap itu adalah akal, salah. Yang tepat adalah apa? Hawa nafsu. Ya. Beda tipis antara hawa nafsu dengan akal. Beda tipis. Maka barakallahu fikum, mereka yang berakal akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut berupa air hujan yang Allah atur, Allah manajemen di awan-awan yang Allah ciptakan dengan ringan dan kelembutannya. Qala wa yurwi at-tulul. Begitu juga membuat basah dataran-dataran yang tinggi, yaitu tempat-tempat yang tinggi, maka di sana basah dengan air, ya, dengan air. Jadi embun di sana, keluar embun. Ya. Wal wihad, begitu juga membasahi tempat-tempat yang rendah. Tempat-tempat yang rendah pun dibasahi oleh air hujan. Dan terkadang air-air tersebut dimanfaatkan sebagai bendungan, kemudian menyimpan air dan dimanfaatkan oleh sebagian orang ketika memang di negeri tersebut sulit untuk mendapatkan air dari dalam tanah. Maka mereka pun membendung air hujan, kemudian dimanfaatkan untuk kehidupan mereka dan juga dimanfaatkan untuk pertanian mereka. Qala wa yanziluhu 'alal khalq waqta hajatihim ilai. Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan tersebut pada saat yang memang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan oleh manusia. Jadi kita ketika berada di musim hujan, nah kita senang sekali. Masya Allah. Terus lama kelamaan manusia merasa bahwasanya terlalu lama musim hujan ini. Pakaian yang sulit kering, kemudian juga sebagian tanaman mungkin rusak karena terlalu banyak air. Maka di kala itu Allah lebih tahu. Allah pun tahan, ya. Jadi Allah turunkan ketika manusia butuh. Di masa-masa sekarang ini lama sekali tidak turun hujan. Manusia sangat-sangat rindu kepada hawa yang turun di langit-langit tersebut hujan. Turun dari langit tersebut hujan. Mereka sangat membutuhkan itu. Kemudian Allah turunkan. Ini nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebutuhan mereka, mereka butuh terhadap air tersebut. Fa idza kana yadhurruhum kathratahu, ketika semakin banyak air hujan tersebut, amsakahu anhum, maka Allah pun tahan. Oleh karenanya di dalam Islam di antara fikih terkait dengan air hujan adalah di sana ada syariat salat istisqa. Doa untuk minta hujan ketika memang mereka butuh. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terdapat doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Jadikan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Ketika selesai turun hujan, kita pun diminta untuk berdoa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami pun dihujani dengan keutamaan dari Allah dan juga rahmatnya. Naam. Begitu juga ketika semakin hujan ini besar dan tidak berhenti, sebagaimana di zaman Nabi SAW pernah terjadi mereka minta untuk diturunkan hujan, dilakukan istisqa. Ketika selesai hujan terus tidak berhenti setelah itu, maka pada kesempatan yang akan datang mereka pun datang kepada Nabi SAW dan menyatakan bahwasanya jalanan telah terputus, telah merusak sebagian rumah dan lain sebagainya karena sebab air hujan. Maka Nabi pun mengajarkan atau Nabi pun berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah jadikan hujan ini berpihak pada kami dan jangan engkau jadikan hujan ini sebagai apa, sebagai azab bagi kami. Kemudian Nabi pun berdoa, turunkan hujan ini alal akam wadhurab wabutun audiyah, di tempat-tempat memang yang butuh, dataran-dataran tinggi yang memang tidak mungkin air tersebut menyebabkan banjir, atau di perut-perut wadi, perut-perut lembah yang akan menjadi apa? Akan menjadi bendungan yang airnya akan dimanfaatkan oleh manusia, binatang dan lain sebagainya. Begitu juga manabit syajar, tempat-tempat yang ditumbuhkan tanaman-tanaman. Ya, maka didoakan oleh Nabi SAW, kemudian berhenti. Maka Allah Subhanahu wa taala syahidnya mengatur itu semua. Kapan dibutuhkan Allah berikan dan kapan menjadi dharar bagi hamba Allah, bagi manusia, maka Allah pun akan menahan hujan tersebut. Fayanzilu rahmatan wa lutfan. Maka Allah turunkan hujan ini sebagai kasih sayang kepada hamba Allah serta dalam rangka menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa yusrifuhu, dan Allah pun atur turunnya hujan tersebut sebagai apa? Wa yusrifuhu inayatan wa adfan, sebagai perhatian, bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah kepada manusia dan juga kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Fama a'zam sultanah, demikian agung kekuasaan Allah. Wa aghzara ihsanah, dan demikian banyak bentuk ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap pengaturannya kepada hamba, dalam setiap tadbirnya kepada kita, itu semua adalah bagian daripada ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka seharusnya lah keihsanan Allah tersebut kita balas dengan yang terbaik. Kita balas dengan yang terbaik. Ketika Allah memberikan banyak nikmat, maka kita pun banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah atas kebaikan Allah kepada kita. Wa altafa imtinanah, dan sangat-sangat lembut sekali, sangat-sangat detail kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Luar biasa. Ketika kita mau menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur kepada Allah, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. semua yang ada pada diri kita. Oleh karenanya dikatakan di sini wa altafa imtinana, sangat-sangat detail nikmat-nikmat Allah dari ujung rambut sampai kaki kita. Semuanya adalah nikmat. Dari kita lahir dari perut ibu kita, keluar ke dari perut ibu kita ke dunia, sampai Allah wafatkan kita, itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehelai rambut adalah nikmat yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah yang ada pada diri kalian berupa nikmat, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayang, seribu sayang, kata Allah, wa qalilun min ibadiyasyakur, sangat sedikit sekali mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Qala alaysa minal qabihi bil ibadi an yatamatta'u bi rizqihi wa ya'ishu bi birrihi wa hum yastaghnuna bidzalika ala wa hum yasta'inuna bidzalika ala masakhitihi wa ma'asi. Bukankah termasuk kejelekan seorang hamba diberikan kenikmatan, mereka menikmati rizki, ya, karena itu datangnya dari Allah. Innallaha huwar razzaq. Kita menikmati rizkinya. Kita hidup wa ya'ishu bi birrih. Kita hidup karena kasih sayang Allah, karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap rencana kita dimudahkan oleh Allah. Kita punya rencana kumpulkan uang, saya akan bekerja sedikit demi sedikit, nanti ketika sudah punya uang sekian saya butuh kendaraan maka saya akan beli motor. Oh ya, nanti ketika saya sudah punya anak sekian, ternyata motor tersebut tidak cukup untuk anak saya 4 atau 5, atau mungkin istri saya 2 atau 3, ya tidak cukup, maka saya akan ngumpulkan lagi rencana beli mobil. Ya. Ternyata subhanallah, sampai istrinya 4 masing-masing, istri punya anak 10, ya. Masing-masing istri punya anak 10. Ya subhanallah, mobil yang paling besar tidak cukup. Akhirnya ya sudah, saya harus beli satu bis, ya. Nikmat, ya. Rencana kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hidup dengan kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka balas ihsannya Allah bil isaah, dengan apa? Dengan kejelekan. Dan ini kebanyakan kita. Kebanyakan manusia demikian keadaan mereka. Wa hum yasta'inuna bidzalika 'ala masakhitih. Mereka menggunakan nikmat tersebut untuk mendatangkan murka Allah. Orang Hadramut bilang, ya, orang Arab Hadramut dengan bahasa Amiyah, mereka katakan orang-orang yang seperti ini kata mereka, samihna lu husma himaru, kami persilahkan dia masuk, tapi dia masuk dengan keledainya. Rumah tok assalamualaikum, dia masuk, dipersilahkan, tapi kok sak keledainya dibawa masuk, namanya kurang ajar, ya. Jika kepada makhluk, kepada manusia, ini tidak seharusnya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita hidup di buminya. Allah izinkan kita untuk menikmati air yang Allah keluarkan dari tanah dan turunkan dari langit, dan juga memanfaatkan seluruh yang ada di bumi ini. Akan tetapi kok kurang ajar, kita bermaksiat kepada Allah. Kita melawan perintah Allah. Allah melarang manusia untuk melakukan kesyirikan, kita menyekutukan Allah sebagian kita. Na'udzubillah, ya. Semoga Allah jauhkan kita dari kesyirikan, karena kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat berupa harta yang melimpah kita gunakan untuk mendukung bid'ah-bid'ah. Kita gunakan untuk mendukung tempat-tempat yang dibuat untuk tempat kemaksiatan. Kita diberikan harta yang melimpah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat berupa harta pekerjaan yang luar biasa. Kita gunakan untuk menzalimi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat, berupa fasahatul kalam, ucapan yang luar biasa indah, bertutur kata yang hebat, digunakan untuk menjatuhkan para ulama, digunakan untuk menzalimi saudaranya, untuk menjatuhkan para duat. Maka ini adalah bentuk daripada tidak syukurnya dia kepada nikmat Allah, bentuk kurang ajarnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Fa'ala kulli hal, alaysa dhalika dalilan ala hilmih, bukankah itu semua, kata beliau, merupakan bukti atas kelembutan Allah, wa sabrih, dan atas kesabaran Allah, wa afwihi wa safhih wa azimi lutfihi, bukankah itu semua juga menunjukkan bahwasanya Allah terus memaafkan kita. Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran untuk kita tidak putus asa dari rahmat Allah, innahu innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa kecuali kesyirikan ketika dia tidak mau bertaubat. Akan tetapi ketika seseorang bertaubat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, jangan kita pernah putus asa. Allah subhanahu wa ta'ala ya'fu ani sayyiat, kata Allah. Allah yang telah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sedangkan manusia mahallu khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya. Jadi maklum, wajar ketika seseorang fulan minan nas salah ucap, salah kata. Ya. Allah melewatkan, ya, ketika itu didasari karena lupa. Dan ketika itu didasari karena kesengajaan, maka ketika dia mau bertaubat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat hambanya. Ya. Menerima taubat hambanya dengan syarat-syarat taubat yang sudah ditetapkan oleh para ulama lewat dalil-dalil, baik itu dari kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Begitu juga tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul. Bahkan dalam sebuah hadisul qudsi, seorang hamba datang dengan kemaksiatan, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, kata Allah, ghaffartulak, aku akan ampuni dirimu. Kemudian dia melakukan kesalahan kembali, dia meminta ampun, Allah pun ampuni yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, selama hamba mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di antara bimbingan syariat, bahkan dicontohkan langsung oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau beristighfar dalam satu hari, dalam riwayat 70 kali meminta ampun kepada Allah, dan di dalam riwayat yang lain 100 kali. Ya. Maka di antara solusi seseorang yang penuh dengan dosa-dosa, tidak bisa menjaga lisannya, selalu mencemooh, menzalimi orang lain, di antara solusinya adalah apa? Adalah istighfar. Dan ini juga menunjukkan keagungan daripada kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Falahul hamdu awalan wa akhiran wa batinan wa zahiran. Maka baginya kita tujukan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari awal dan akhir, secara batin dan zahir. Maka kita katakan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat, alhamdulillah idza radhit, alhamdulillahi ba'dar ridha, dan seterusnya. Jadi lisan kita penuh dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walhasil annahu kullama tadabbaral aqil fi hadhil makhluqat. Intinya kata beliau, setiap seorang yang berakal mau merenung atas ciptaan-ciptaan Allah, wa taghalghala fikruhu fi bada'il mubtadi'at, dan pikirannya mulai masuk dan memahami hal-hal yang baru, hal-hal yang dia jumpai yang sebelumnya tidak ia ketahui, wasdada ta'ammuluhu li sun'atin, maka akan semakin bertambah dia merenung atas apa yang sudah diciptakan, wa ma auda'a fiha min lata'ifil bir, dan apa yang Allah berikan pada apa yang dibuat oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah daripada kebaikan-kebaikan, wal hikmah, dan juga hikmah. Maka alima bidzalika annaha khuliqat lil haqqi wa bil haqq, maka dengan itu ia pun mengetahui itu semua diciptakan dengan al-haq, yaitu dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Baik, masuk waktu azan. Mungkin azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Tinggal sedikit. Fadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan pembahasan kita sedikit. Intinya walhasil dari ayat ini menunjukkan kepada kita, setiap mereka yang berakal ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena setiap kita hidup dan setiap apa yang kita lihat pasti di sana ada sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah kita saksikan, belum pernah kita lihat, akan tetapi nampak dan muncul. Imma itu berupa ilham yang diberikan kepada manusia kemudian mereka menciptakan sesuatu, atau yang memang alami yang mungkin sudah ada sejak lama tapi kita baru tahu. Maka itu semua ya akan semakin menambah kepada mereka yang berakal, akan semakin mereka merenungkan dari ciptaan-ciptaan tersebut, dan semakin mereka merenung bahwasanya terdapat pada makhluk-makhluk tadi manfaat-manfaat, dan juga terdapat kebaikan Allah, dan terdapat padanya hikmah. Maka dia akan mengetahui itu semua diciptakan oleh Allah untuk kebenaran dan dengan kebenaran. Dan itu adalah merupakan shohaif ayat, itu adalah merupakan lembaran-lembaran ayat, wa kutub dalalat, dan juga kitab-kitab yang menunjukkan ala ma akhbara bihillah an nafsi, atas apa yang Allah beritakan tentang dirinya, wa wahdaniyatihi, dan atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat pada ayat-ayat dan terdapat pada ayat-ayat Al-Quran, begitu juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilalat yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha Esa. Wa ma akhbarat bihir rusul minal yaumil akhir, dan apa yang diberitakan oleh para rasul tentang hari akhir, wa annaha, dan itu semua musakharat, laisa laha tadbir wala isti'sa, itu semua diatur dan tidak ada yang mengatur kecuali ia, wala isti'sa, dan tidak sulit, ala mudabbiriha wa musarrifiha, tidak sulit bagi yang mengatur dan tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fata'rif, maka engkau pun akan tahu, annal alam al-ulwi was-sufli kulluhum ilaihi muftaqirun wa ilaihi samidun. Maka dengan ini engkau pun tahu alam atas yaitu langit, semua yang hidup padanya, dan juga alam bawah yaitu bumi dan seluruh apa yang ada padanya, mereka semua fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka bergantung dengan apa yang Allah ciptakan. Wa ilaihi samidun, dan mereka pun juga i'timad kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa annahu al-ghani bizzat an jami'il makhluqat. Maka Allah pun maha kaya dengan zatnya dari seluruh makhluknya. Artinya Allah tidak butuh kepada kita, kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah wa la rabba siwa. Maka tidak ada ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa ala kulli hal, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 164. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin Ustaz Abu Arman bisa dimatikan dulu streamingnya. Mungkin satu hal yang ingin ana sampaikan secara khusus kepada talabah. Ya, kalau Abu Arman tidak ada bisa dibantu nanti. Ada, baik.